Makane wong wedok iku kudu ngerti, ndoke sing lanang iku gedhe ta cilik. Masih oh ireng lek ndoke cilik, empret iku. Anggetmu pene ireng mesti gagak ngono ah. Lek ancene empret, aja dipeksa kongkon ngendhog sak ndhog gagak, ya dobol. Bojomu penghasilane sak wulan 1,5 juta, jalukno kono gelange mulai teko gelugel sampai kelek. Neng kiwa tengen. Wong wedok gelang akeh apa tujuane lek gak pamer. Pengajian yang mesti kipas-kipas ya krimping lho langsung diseleh no kipasnya ketemon maka nenek wis melebu kudu metu, artinya antara pemasukan dengan pengeluaran itu harus seimbang. Jok ngawur blonjoknya sing lanang penghasilannya mek 2 juta sakulan tuku kalung sak rantai kapal. Ya puklek gegere bojomu. Iki penting iki soalnya sing tukang tentek wong duit iku wong wedok. Hoi. Wong kredit sing dhisik gorong lunas wis kredit meneh. Mari kredit rantang, kredit tupperware, kredit kulkas, kredit kursi, sing lanang karek longa. Kadang guyang-guyu kelakuanmu yo ngono iku. Nah terus melek merem, melek dari kebaikan suami, lihat kelebihan suami, lihat kelebihan suami, merem dari kekurangan suami. Allahumma shalli ala Muhammad. Rungokno suamimu itu semakin tua pasti semakin aku gak melu-melu loh Pak Camat, warga sampean dhewe sing ngomong. Lah camatmu barengi saiki wis loyo ngono ah. Jan rang genah iki jawabe. Ya anjene ya iya, biyen isih enom suarane ya kung. Main badminton kuat 6 set lho kuat. Saiki ngrasakno main badminton nyekeli raket wis ngene wisan. Ya beda. Mangkane kelebihan dan kekurangan, lihat kelebihannya. Eling api aja eling eleke. Makane sering-sering pandang dan perhatikan suamimu, terutama lek wayah turu. Pandengen bojomu iku. Diurut teko ndukur menisor. Lek perlu karo disenter. Pas turune mangap ngono iku. Engko atimu tumbuh rasa kasih sayang di hatimu. Ya Allah Pak. Saman biyen yo nom-nomane yo gagah. Kulite halus, saiki kok iso kasap koyo kadal. Polahe sampean ndak karuan ini mbelani aku Pak sepurane Pak, aku sering nglarakno sampean. Aku sering nglarakno sampean Pak, aku wani karo sampean Pak. Ngono ngono ku akhire. Senengane nyelathu wae. Subhanallah. Saya itu sempat iri loh Bu, ada kakek-kakek Bu sama nenek-nenek suami istri udah sepuh tapi istiqomah sholat jamaah 5 waktu terus ke masjid. Aku loh sempat iri, kok sepuh loh sholat jamaah runtang runtung ngalah-ngalahi manten anyar, padahal itu manten kawak pol. Sempat kulo tegor, Mbah kulo iri kalian jenengan. Ya apa kok iri kalih kula tegus. Saestu mbah kula iri kalih jenengan. Lah nggih, sing jenengan iri niku napa? Jenengan lho sampun sepuh tapi kok tasik saged runtang runtung kalih Mbah Putri nang salat jamaah terus bareng wong loro runtang runtung. Apa jawab beliau? Sungguh menyentuh hati saya. Ajeng napa to Gus? Gus. Wong pun sepuh ngeten niki nggih mung donga muga-muga sok nang suwarga saged kumpul kalih bojo kula. Masya Allah. Mangkane ta, bojo aja digetaki ya. Engko sampean lek wis mati ngono, getun-getun sampean. Ana ngono iku, wong wedok goreng tempe apa goreng tempe ndok dapur. Sing lanang rada usil. Mesti tempe sik tas digoreng dipangan, sik tas digoreng dipangan. Iki goreng tempe dicolongi terus ae. Wong lanang umek ae ndok gone pawon. Kono metu ngono lho, kerja-kerja ta golek dhuwit ta. Senengane ganggu wong ae. Titenono solek bojomu mati sama nek getun sampean. Ana wong model ndok pawon goreng tempe ijenan nangis membik-membik.